pendidikan. Negara harus bebaskan biaya kesehatan. Negara harus ciptakan pekerjaan. Negara harus adil, tidak memihak. Itulah tugas negara. Itulah gunanya negara. Itulah artinya negara. Tempat kita bersandar dan berharap. Kenapa tidak orang kita kaya raya, baik alamnya maupun manusianya. Dan ini yang kita pelajari sejak bayi. Hanya saja kita tak pandai. Di dunia bisa negara, negara, negara harus begitu. Kalau tidak, bubarkan saja atau kuadukan. Hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara, negara, negara harus begitu. Kalau tidak,